Yang pertama, di antara bentuk akhlak yang jelek ialah mencaci maki orang lain tanpa hak. Nah, kebiasaan suka mencaci maki termasuk kebiasaan yang jelek. Apalagi dengan kata-kata yang kotor. Ini termasuk akhlak yang jelek. Yang kedua, jika ada dua orang yang saling mencaci, maka yang dosa adalah yang memulai mencaci. Nah, jadi yang mulai lebih dulu mencaci maki, itulah yang berdosa. Karena dia menjadi sebab melakukan cacian dan juga menyebabkan orang lain ikut mencaci. Yang ketiga, boleh membalas cacian dengan cacian yang setara. Nah, caci, balas, mencaci, tapi setara, itu boleh, mubah. Tapi yang afdol ialah tidak membalas cacian. Ini termasuk bentuk kebaikan dalam Islam. Karena orang itu kalau caci maki, panas hatinya. Islam memberi keringanan untuk membalas cacian itu. Tapi harus setara. Kalau dicaci maki dengan 10 kata-kata, balasnya ya 10 kata-kata. Nah, itu menit. Dia mencaci maki. Itu satu. Caci maki lagi, dua, tiga, sampai 10. Balasnya ya harus yang setara. 10 kata caci maki. Nah, itu masih dapat rukhsah, keringanan. Dalam rangka untuk menenangkan, ya, menenangkan hati yang panas dengan sebab dicaci maki. Faedah berikutnya, pihak yang dicaci maki adalah pihak yang terzalimi. Jika dia berlebihan dalam membalas, maka dia juga berdosa. Jadi boleh membalas, tapi setara. Tapi kalau sampai dia membalasnya lebih, maka dia apa ini? Berdosa. Karena melampaui batas dalam membalas cacian. Caci maki cuma 10 kata, dia balasnya 20 kata. Caci makinya. Kelebihan 10. Yang memulai dosa. Karena memulai mencaci maki, memulai sesuatu yang jelek, itu dosa. Yang balas, dosa juga. Karena balasnya kebablasan, kelebihan. Nah, barakallahu. Oleh sebab itu, ikhwan fillah a'azzakumullah, kita harus memilih jalan yang terbaik. Apa itu? Tidak membalas cacian. Lebih memilih sabar. Dan itu pahalanya sangat besar. Seperti yang disebutkan dalam surat An-Nahl ayat yang ke-126. Walain sabartum. Jika kalian sabar. Tidak membalas kejelekan dengan kejelekan. Lawa khairul lisabirin. Maka sikap itu lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Nah, baik. Kemudian faedah berikutnya, hadis ini menunjukkan kita harus berhati-hati dengan orang yang terzalimi. Karena orang yang terzalim itu doanya mustajab dan dapat rukhsah untuk membalas kedzalimannya dengan yang setara. Kalau balas, kita sendiri yang dapat apa ini? Bahaya. Makanya jangan mendzalimi orang. Ya. Orang yang didzalimi itu punya hak membalas dengan yang setara. Walaupun yang lebih baik tidak membalas kedzaliman dengan kejelekan. Hadis berikutnya. Wa an Abi Syirmata radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Syirmah, semoga Allah Ta'ala meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man dharra muslimah dharrahu Allah. Barang siapa yang memberi madarat, memberi bahaya kepada seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas orang itu dengan mendapatkan bahaya-bahaya. Wa man syaqqa musliman saqallahu alaihi. Dan barang siapa yang memperberat urusan kaum muslimin dengan mendzaliminya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas, memperberat urusannya. Akhrajahu Abu Dawud. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud. Wa Tirmidzi dan At-Tirmidzi wa hasanahu. Dan hadis ini dihasankan oleh beliau. Hadis ini dihasankan juga oleh Syalbani dalam Sahih Jami. Nah, dalam hadis yang mulia ini pada betina Allah, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, di antara bentuk akhlak yang jelek ialah memberi bahaya atau madarat kepada sesama muslim. Baik madarat itu terkait dengan hartanya atau terkait dengan jiwanya atau terkait dengan kehormatannya. Dia sengaja barakfikum menghancurkan atau merusak harta temannya, atau dia sengaja ingin mencelakai temannya, atau dia dengan sengaja ingin menjatuhkan harta dan martabat temannya. Ini termasuk bentuk perbuatan memberi bahaya atau madarat kepada sesama muslim. Dan ini termasuk jenis akhlak yang jelek. Yang kedua, di antara bentuk akhlak yang jelek ialah sengaja mempersulit urusan saudaranya secara zalim. Urusannya itu sebetulnya mudah, tapi sengaja dipersulit untuk mendzalimi saudaranya itu. Nah, maka ini juga termasuk bentuk akhlak yang jelek. Faedah yang ketiga, dalam hadis ini terdapat contoh, innamal jaza'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung atau sejenis dengan amalnya. Kalau memberi bahaya saudara sama muslim, maka Allah akan membalas memberi bahaya kepada orang itu. Kalau mempersulit, memperberat urusan saudaranya, maka Allah membalas perkara-perkaranya dan urusannya dipersulit dan diperberat. Nah, namanya innamal jazau min jinsil amal. Sesungguhnya balasan itu sejenis dengan amal. Hadis berikutnya. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat yang mulia Abu Darda, semoga Allah Ta'ala meridhoinya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha yubghidul fahisha al-badi'a sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu benci atau marah kepada al-fahish dan al-badi'. Nah, ini bisa dibaca yubghidhu boleh, yabghidhu juga boleh. Akhrajahu At-Tirmidzi. Hadis ini dikeluarkan oleh At-Tirmidzi. Wa shahahahu, dan beliau mensahihkannya. Walahu min hadis Ibnu Mas'ud rafa'ahu atau rafa'ahu. Al-Imam At-Tirmidzi juga memiliki hadis dari Ibnu Mas'ud yang dimarfukkan kepada Nabi SAW, yakni dinisbahkan kepada Nabi SAW. Laisal mu'minu bitta'an walal la'an walal fahish walal badi. Seorang mukmin itu tidaklah at-ta'an, tidak pula al-la'an, tidak pula al-fahish, tidak pula al-badi. Wa hasanahu At-Tirmidzi menghasankannya. Wa sahahahu al-Hakim, Al-Imam al-Hakim mensahihkannya. Wa rajjaha Ad-Darqutni waqfahu, Al-Imam Ad-Darqutni merajihkan hadis ini mauquf sampai Ibnu Mas'ud. Nah, hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dalam Shahihul Jami', yakni dari Abu Darda. Adapun hadisnya Ibnu Mas'ud juga disahihkan oleh Al-Albani, walaupun sahih secara mauquf sampai Ibnu Mas'ud, tapi hukumnya adalah hukumnya marfu, sama seperti sabda Nabi SAW. Karena hal-hal semacam ini tidak bisa keluar dengan ijtihad, pasti ada yang membimbingnya. Sahabat kalau membuat pernyataan-pernyataan yang di situ tidak ada kesempatan untuk berijtihad, artinya perkara-perkara itu terkait dengan perkara wahyu, maka ini hukumnya marfu. Ini terkait dengan masalah hal-hal yang dilarang dan lain sebagainya. Nah, dalam hadis yang mulia ini, fana bidna auzakumullah, dijelaskan tentang empat bentuk akhlak yang jelek. Yang pertama ialah al-fahish. Al-fahish adalah alladzi ya'til fahishah min qaul aw fi'lin. Orang yang melakukan perbuatan yang jelek dan ucapannya juga jelek. Al-fahish itu adalah orang yang berkata jelek dan berbuat jelek. Ucapannya kotor. Perbuatannya juga jelek. Nah, itu namanya al-fahsh. Al-fahsh termasuk orang yang jelek akhlaknya. Barakallahu fikum. Yang kedua, al-badi. Al-badi ini terkait dengan ucapan. Itu orang yang ucapannya sangat jelek, sangat kotor. Al-fahsh masih ada kaitannya dengan apa ini? Perbuatan. Kalau al-badi hanya terkait dengan apa ini? Ucapan. Ucapannya kotor, suka meso-meso, suka mencela dan lain-lain. Ya. Kalau ngomong juga ngomongnya jelek-jelek. Al-badi. Al-badi termasuk orang yang jelek akhlak. Yang ketiga ialah at-ta'an. At-ta'an ini kathir syab binas. Orang yang tukang mencela orang. Sering mencela orang. Dikit-dikit mencela. Dikit-dikit mencela. Ya. Nah, enggak ada yang selamat dari celaannya. Semuanya dikomentari. Dicela. Nah. Padahal manusia itu tidak luput dari apa ini? Kesalahan dan kekurangan. Nah, kalau dia ingin teman yang gak ada cacatnya, gak ada kekurangannya, ya gak akan dapat teman ya. Semuanya dicela, komentari. Nah, namanya at-ta'ah. Dikit-dikit mencela, dikit-dikit mencela. At-ta'an termasuk orang yang jelek akhlaknya. Yang keempat, al-la'an. Al-la'an itu adalah orang yang suka melaknat. Nah, melaknat mendoakan kejelekan. Mendoakan agar dijauhkan dari rahmat Allah. Awas kamu ya, tak doakan kamu bangkrut. Awas kamu ya, tak doakan kamu celaka. Awas kamu ya, kamu tak doakan dapat bencana. Pokoknya doakan kejelekan. Suka melak. Nah, itu namanya al-la'an. Orang yang suka semacam itu juga akhlaknya jelek. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini selain empat sifat yang jelek tadi, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci semua ucapan dan perbuatan yang jelek. Dan setiap perbuatan dan ucapan yang jelek yang dibenci oleh Allah, maka itu termasuk dosa besar. Jadi kalau dalam hadis disebutkan Allah membenci perbuatan ini, ya. Allah marah dengan orang yang melakukan ini, berarti perbuatan tadi adalah dosa besar, bukan dosa kecil. Kalau jelek lisannya, jelek perbuatannya, suka mencela, suka melaknat, itu berarti telah melakukan apa ini? Dosa besar. Karena dalam hadis disebutkan Allah marah, Allah murka, Allah benci. Itu tanda bahwasanya yang dibenci itu ialah dosa besar, bukan dosa kecil. Faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini, kepada bintina alsa penguah, seorang mukmin yang baik, cirinya adalah meninggalkan akhlak-akhlak yang jelek. Sebaliknya, kalau dia suka melakukan akhlak-akhlak yang jelek, berarti dia bukan orang yang mukmin yang baik. Nah, muslim tapi bukan mukmin yang baik. Dilihat ucapannya kok jelek, perbuatannya kok jelek, suka mencela, suka melaknat. Wah, ini berarti tanda imannya tidak baik. Jadi gampang melihat kebaikan iman seseorang itu. Lihatlah akhlaknya, lihatlah amalan-amalan zahirnya. Kalau kelihatannya jelek, ya gak usah ragu, itu imannya memang jelek. Ini juga menunjukkan faedah bahwa iman itu tidak hanya keyakinan, tapi juga terkait dengan apa ini? Ucapan dan perbuatan. Perbuatan-perbuatan yang jelek bisa mengurangi keimanan. Perbuatan-perbuatan yang baik bisa menambah keimanan. Nah, kalau imannya kurang, imannya tambah. Berarti yang mengurangi dan yang menambah tadi itu terkait dengan keimanan. Kalau yang baik berarti termasuk bagian dari keimanan. Kalau yang jelek berarti termasuk bagian dari yang mengurangi keimanan. Jadi keimanan itu tidak bisa lepas dari ucapan dan perbuatan. Tidak hanya keyakinan saja. Hadis berikutnya. Qala rahimahullah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Ummul Mukminin Aisyah, semoga Allah Ta'ala meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la tasubbul abwat. Janganlah kalian mencaci maki orang yang sudah mati. Fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Karena sungguh orang yang sudah mati itu telah mengakhiri apa yang mereka lakukan sebelumnya. Akhrajahu Al-Bukhari. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Baik. Dalam hadis yang mulia ini, karena bidina azabullah, kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama, di antara akhlak yang jelek ialah mencaci maki orang yang sudah mati. Nah, misalkan ada temannya punya bapak sudah mati, bapaknya dijelek-jelekan. Atau ibunya yang sudah mati dijelek-jelekan. Atau mbahnya mati ya, dijelek-jelekan. Atau saudaranya mati dijelek-jelekan. Padahal sudah mati. Akhlak yang jelek. Di samping itu, ya fanabidin al-sabumullah, mencaci maki orang yang sudah mati itu tidak ada gunanya. Nah, mereka juga gak bisa ngomentari ucapan kita, juga bisa apa ini, apa-apa. Tidak bisa merespon. Sudah berakhir di depan mereka di dunia ini. Sudah selesai urusan mereka. Nah, kemudian faedah yang lain. Para ulama sepakat bahwa boleh mencaci maki orang yang telah mati untuk tujuan yang syar'i. Nah, dengan niat memperingatkan manusia dari kejelekannya. Tujuan yang syar'i di antaranya ialah menjelaskan rawi-rawi hadis yang memang memiliki aib yang bisa mengurangi kekuatan hadis. Misalkan ada rawi dalam sanad hadis itu yang dhaif. Para ulama mengatakan kadzab, dia itu pendusta. Padahal sudah mati ribuan tahun yang lalu, tapi masih dibilang kadzab terus. Nah, ini tidak apa-apa. Karena tujuannya ialah agar kita tahu bahwasanya hadis ini dhaif, enggak boleh dipakai. Karena sebab rawi tadi dhaif. Karena pendusta. Pendusta itu ditolak hadisnya. Nah. Ada juga yang kemudian dikomentari, ini rawi sayyi'ul hifdzi, apalanya jelek. Padahal dia sudah mati ribuan tahun yang lalu. Nah, ini enggak apa-apa untuk menunjukkan kepada umat hadis itu dhaif. Ya, ini untuk kemaslahatan yang syar'i. Agar tidak tertipu. Termasuk tujuan yang syar'i ialah memperingatkan umat dari pemahaman dan keyakinannya yang sesat agar tidak terpengaruh. Misalkan para ulama mentahdir tokoh-tokoh alul ahwa wal bidah yang mereka meninggalkan karya tulis yang isinya itu penuh dengan kesesatan, penuh dengan tipuan, penuh dengan kemungkaran. Maka boleh kita menjelaskan kesesatan orang itu. Misalkan Syed Kutub menyusun kitab Fi Dhilalil Quran. Orang ini dalam tafsir Fi Dhilalil Qurannya banyak penyimpangan-penyimpangannya. Ada keyakinan wahdatul wujudnya, mencela sebagian sahabat, mengkafirkan penguasa muslim yang sah, yang zalim, dikafirkan. Itu enggak apa-apa. Walaupun Syed Qutb sudah lama mati. Karena ada tujuan yang syar'i tadi. Yakni mengingatkan umat agar tidak terpengaruh dengan apa ini? Pemahaman dan pemikirannya yang sesat. Jadi yang gak boleh diungkit-ungkit, gak boleh jadi maki itu mereka-mereka yang tidak aktif untuk menyesatkan umat. Bukan da'i-da'i penyesat. Seorang awam biasa begitu aja. Misalkan dulu dia itu suka nongkrong di warung, misalnya, ya. Mati. Ya sudah, nggak usah diungkit-ungkit. Nah, nggak usah bilang, mbahmu dulu itu suka cangkruan di sini. Ya, nggak tahu sholat apa enggak itu. Ya, alhamdulillah, cucunya kok baik seperti ini. Mbahmu dulu itu orang yang rusak. Gitu. Wah, itu nggak boleh. Nah, nggak boleh. Sudah selesai urusannya, mbahnya dia selesai, ya. Yang baik ialah ya semoga Allah memaafkan, mengampuni mbahmu, ya. Mbahmu dulu itu enggak sebagus kamu, ya. Itu lain lagi, enggak ada unsur untuk mencaci maki, tapi mengambil ibrah. Tapi kalau paham, mbahmu dulu tuh gini, itu nongkongnya di sini, cucinya di sini. Cuma dijelek-jelek. Baik, jadi tak boleh. Ya, ingat, kalau untuk menjah rawi, tak masalah. Untuk mentahdir umat dari bahaya al-awa wal-beda dengan tulisan-tulisan mereka yang masih tersisa, nah itu tak apa-apa. Maslahat yang syar'iyah. Selanjutnya, wa an Hudzaifah radhiyallahu taala anhu qala, dari sahabat yang mulia Hudzaifah, semoga Allah taala meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yadkhulul jannata qattatun. Muttafaqun alaih. Tidak masuk surga qattat, itu orang yang suka mengadu domba. Hadis ini disepakati oleh al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Jadi qattatun itu sama dengan namamun, orang yang suka mengadu domba dengan tujuan untuk merusak hubungan sesama manusia. Dari hadis yang mulia ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama, bahwa namimah atau mengadu domba termasuk dosa besar. Dan ini disepakati oleh para ulama. Mengadu domba itu usaha untuk memecah belah persatuan, memecah belah kerukunan, baik antar dua orang, antar keluarga, antar suku, atau antar apa ini, sesama muslim yang lainnya. Nah, ini biasanya yang melakukan ialah al-fahish, al-badi, orang yang jelek ucapannya, jelek perbuatannya, jelek lisannya. Suka nukil-nukil berita-berita bohong. Ya. Lihat ada seorang yang rukun. Usul dia. Ingin memecah belah rukunan itu. Dia pun datang ke si Fulan. Kamu sahabatnya si Alan ya? Iya, kenapa? Sudah lama enggak kamu bersahabat dengan si Alan. Ya sudahlah, sejak kecil. Tahu enggak kamu, si Alan? Si Alan itu, sahabatan sama kamu itu, hanya cuma ingin mendapatkan hartamu. Ah, kamu bohong. Ya. Enggak. Saya sudah kenal baik si Alan, walaupun bukan sahabatnya. Wahnya boleh aku si Fulan dengan si Alan, ya. Si pengacau ini datang ke si Alan tadi. Wei Alan, tadi aku ketemu sama si Fulan, sahabatmu ya. Dia itu sebetulnya dekat sama kamu, punya tujuan yang jahat. Apa itu? Dia ingin menguasai hartamu. Bosan, selama ini saya sering dikata kok. Malah dia yang sering keluar uang, bukan saya. Itu siasat saja. Maka si Allah mulai ada sesuatu dengan si Fulan. Nah. Ini ketemu si Ful sama si Alan. Tabayun. Neraka kamu. Wah, kata siapa? Itu. Ada orang tadi yang bilang gini. Waduh, pengacau. Ini dua orang ini marah sama dia. Ternyata dia suka mengadu domba tadi itu. Punya cara yang licik juga. Jadi kemudian di sebarkan berita-berita bohong kepada si Fulan sama si Allah, ya, yang asalnya rukun pelan-pelan, mulai curiga, akhirnya yang dulu asalnya kawan menjadi lawan. Nah, orang yang mengadu domba semacam itu disebut qattat atau nammam. Dia telah melakukan dosa besar, bukan dosa kecil. Harapofik. Nah, ini ikhwanul muslimin azakumullah, di antara azab kubur yang banyak terjadi itu dengan sebab ini, namimah ini. Jadi orang diadab di kuburnya, kebanyakan diantaranya ialah karena melakukan namimah. Itu yamsi bin namimah. Jalan sana, jalan sini untuk mengadu domba. Ini akan mendapatkan adab yang keras dalam kuburnya. Di samping itu juga akan mendapat yang lebih keras lagi di akhirat nanti. Pertanyaannya, apakah orang yang suka mengadu domba itu tidak akan masuk surga? Sebagaimana dalam hadis, la yadkhulul jannah qattat, tidak masuk surga orang yang suka mengadu domba? Jawabannya, dirinci. Jika dia menghalalkan atau menganggap halal perbuatan mengadu domba, menganggap itu boleh, maka dia berarti menghalalkan yang haram, termasuk bentuk kekufuran. Kalau dia mati dalam seperti itu, dalam keadaan seperti itu, tidak bertaubat, maka kekal di dalam neraka. Dia tidak akan masuk surga selama-lamanya. Akan tetapi, jika dia melakukan namimah, mengadu domba tadi, hanya karena jeleknya akhlak saja. Dia tahu itu gak baik, tapi dia senang kerjain orang, senang bikin perbuat kerusakan, ya. Tapi dia menganggap itu gak boleh, tapi seru-seruan. Nah, ini tidak kekal di neraka, tapi tidak bisa langsung masuk surga jika Allah tidak mengampuninya. Nah, dia harus menyelesaikan urusan-urusan kedolimannya itu terkait dengan apa ini? Namimah, mengadu domba. Tak bisa langsung masuk surga. Harus menyelesaikan urusan-urusan kedoliman yang ia tebarkan di antara umat manusia. Bisa jadi Allah tidak memaafkan, dia harus masuk neraka terlebih dahulu untuk menjalani hukuman yang setimpal. Bahkan orang yang suka mengadu domba ini digelari sebagai hamba Allah yang paling jahat. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau pernah bersabda, syarru ibadillah al-masya'una bin namimah. Sejelek-jelek atau sejahat-jahat hamba Allah adalah orang yang suka melakukan apa ini? Namimah. Dia melakukan dosa, ditambah lagi mendolimi orang, tambah lagi bikin kerusakan, bikin keonaran, bikin kehebohan. Ya. Efeknya itu sangat apa ini? Besar. Nah, apalagi sekarang ini kepada Medina Azza Kemuat, sarana untuk mengadu domba itu banyak. Ada WhatsApp, ya, medsos macam-macam itu ya. Ada lagi media-media cetak elektronik ya. Mengadu domba, menghasut satu sama lain. Apalagi ini deket-deket dengan apa ini, pilek, pilpres. Sudah full dengan apa ini, yang namanya mengadu domba. Ada yang senang dengan kondisi seperti itu. Ya tadi itu. Kebanyakan dilakukan oleh masyarakat untuk seru-seruan, bikin onar, bikin seru, bikin kacau suasana. Nah, tanpa berpikir panjang, padahal itu menjadi sebab terbanyak orang diazab di kuburnya, juga diazab di akhirat nanti. Tapi senang, seru, ya, kejar-kejar polisi, tambah senang, tangkap, bebaskan, umat lagi, begitu terus. Penyebaran berita bohong itu di acara tujuannya ialah untuk apa ini? Mengadu domba. Islam sangat apa ini? Mengharamkan, bahkan termasuk dosa besar. Upaya mengadu domba, memecah belah kaum muslimin. Nah, hadis berikutnya. Wan Anas radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Anas ibnu Malik, semoga Allah taala meridainya, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man kaffa ghadabahu kaffa Allahu anhu adabahu. Barang siapa yang bisa menahan kemarahannya, maka Allah akan menahan azabnya untuk orang itu. Akhrajahu At-Tabrani fil Awsat walahu syahid min hadithi Ibni Umar inda Ibni Abi Dunya. Hadis ini dikeluarkan oleh At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat dan memiliki penguat dari hadis Ibni Umar yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya. Hadis ini dhaif. Nah, karena dalam sanadnya ada rawi yang bernama Arabi Ibnu Sulaiman Al-Asti. Ini dhaif. Akan tetapi hadis ini diperkuat dengan hadis dari Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya yang ternyata dhaif juga, didhaifkan oleh Syekh Al-Albani dalam Dhaif At-Tarhib wa At-Tarhib. Nah, sehingga para ulama berbeda dalam menyimpulkan hadis ini. Sebagian mengatakan sudah, karena penguatnya juga dhaif, itu dhaif kalian. Sementara yang lain berpendapat, oh ini hasan, karena ada penguatnya, walaupun dhaif juga, tapi tidak terlalu dhaif. Seperti Syekh Al-Albani dalam As-Sahihah menghasankan hadis ini. Namun kebanyakan ulama mendhaifkannya. Kesimpulannya ifana bidin auzakumullah, walaupun sanad hadis ini dhaif, tapi maknanya sahih. Apalagi sebagian ada yang menghasankannya, ya. Bahwa orang yang bisa menahan amarahnya, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Nah, itu bertahan azabnya dari orang itu. Banyak riwayat-riwayat yang menunjukkan keutamaan orang yang bisa apa ini? Menahan marahnya. Tidak melampiaskan. Seperti yang pernah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa sifat marah itu bawaan semua manusia. Semua manusia yang normal itu punya sifat apa ini? Ada yang marahnya itu apa ini? Sedikit. Ada yang sifat marahnya sedang, ada sifat marahnya yang banyak. Ya, yang banyak itu temperamental itu ya. Sengkol dikit langsung marah. Baik. Yang dicela itu bukan bawaan marahnya tadi. Yang dicela itu ialah apabila sifat marahnya tadi dilampiaskan dengan ngomel-ngomel atau dengan tindakan merusak. Kalau diam saja, berusaha ditahan, berarti dia berhasil menahan apa ini? Marahnya. Nah, inilah yang dapat keutamaan. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni orang itu, menahan azabnya dari orang itu. Nah, ini yang susah ya, apalagi yang bawaannya sifat marahnya baik, hanya temperamental. Tapi harus berusaha ya, dilatih barakofikum. Kita harus terapi untuk menjinakkan ya, sifat-sifat marah bawaan kita yang terlalu banyak. Kita harus terapi untuk merubah sifat kita yang temperamental, mudah tersinggung, mudah marah tadi, menjadi orang yang halus dan bisa apa ini, menahan emosi. Nah, banyak terapinya, barakofik. Hindari capek yang sangat. Temperamental kalau capek, waduh ya. Nyamuk pun dibantai. Nyamuk dikit itu langsung marah-marah ya, ngomel-ngomel. Ya, ngomel sama siapa? Sama nyamuk. Nah, habis itu nyambung. Istrinya lewat, ngomeli juga. Anaknya lewat, tendang juga ya. Katanya ini yang bikin nyamuk ya datang. Gitu. Gak cukup sampai di situ. Barang-barang yang ada di tempatnya bantingi semua. Karena digigit nyamuk. Kenapa? Nih, terlalu capek biasanya ya. Orang yang tanpa mental, kalau capek itu gitu. Kumat nanti arahnya. Ya. Sehingga hindari capek yang berlebihan. Tapi itu kalau sudah mulai terasa capek, hentikan ya. Kalau enggak nanti emosinya kumat ya. Yang kedua, barakofikum, sering duduk di majelis taklim ya. Nah, jangan malah suka cangkruan. Orang temperamental suka cangkruan di warung tambah emosi ya. Warung itu orangnya macam-macam, banyak yang suka goda, suka nyinggung, ya, nah. Apalagi yang jalan di situ, kadang ada yang suka yang tidak, ya, mancing, ya. Apalagi nongkrong tak bawa uang, ya, nah. Bikin emosi. Nah. Tapi kalau duduk di majelis taklim, nah, maka di situ diturunkan oleh Allah as-sakinah, ketenangan, ya. Dia mau marah apa? Duduk mendengar kok. Mendengar ceramah-ceramah, nasihat-nasihat yang bisa melunakkan hati. Mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan tentang akhirat. Ini bisa menurunkan tensi temperamentalnya tadi itu ya. Paling pol ngantuk gitu aja. Ngantuk itu juga perlu ya. Kalau pas ngamuk, ngantuk, itu ngamuknya ada. ngomel-ngomel. Atau tidur. Tetapi, jadi ada di majelis taklim, tetapi untuk menjinakkan sifat-sifat temperamental. Tapi berikutnya, barakofikum, cari istri yang solihah. Istri yang solihah itu pintar jinakkan suami. Suami yang temperamental, kalau cari istri yang solihah, ketemu yang solihah, cantik, solihah, halus gitu, wah, langsung jinak insya Allah. Marah-marah gitu, istri yang solihah tidak kemudian mengimbangi, ya, nah, pegang tangannya, masukkan kamar, jajah dilus-lus kepalanya, dingin, langsung reda. Tapi kalau istrinya enggak solihah, ya, malah semakin apa ini? Tinggi tingkat temperamentalnya. Mama dibalas ngomel, hanya tempur di rumah. Ya, anak ini diwasit terus, ayo terus gitu. Wah, ya ini bukan terapi ya. Nah, jadi penting itu. Kayaknya kalau punya anak, sudah menginjak usia nikah, orang tuanya harus ikut aktif. Ngasih masukan, ya. Kamu ini pemarah, temperamental, ya. Kalau cari istri yang lembut, yang solihah, ya. Kalau sama-sama kayak kamu, temperamental juga, ya. Suka marah, enggak solihah. Wah, hancur makhluk nanti. Penting itu termasuk terapi yang sifatnya permanen, semi permanen lah. Nah, ya nggak ada yang abadi itu. Tapi berikutnya barakofikum ialah rajin puasa. Nah, puasa berarti kan baterainya terus melemah. Nah, suka marah, mudah tersinggung, temperamental, ya. Nah, kalau baterainya itu full terus, ya. Nah, ngomongnya terus menggelegar, ya. Nah, tenaganya kuat terus, wah ini potensi untuk melampiaskan kemarahannya besar. Tapi kalau puasa, nah, tambah lama baterainya tambah habis berkurang-kurang, mau ngomel-ngomel itu. Haus, ya, mau melampiaskan dengan tindakan tak kuat, lemes. Yang paling haus, lama-lama jinak insya Allah Ta'ala. Nah, itu terapi berdasarkan pengalaman, tapi enggak sembarangan pengalaman, gitu ya. Nah, itu dicoba. Harap itu. Ini ikhwan abidin al-zakumah, keutamanya besar. Kalau kita berhasil menerapi diri kita yang temperamental, yang suka marah, suka emosi, dan benar-benar menjadi orang yang pemaaf, lembut, masya Allah. Keutamanya itu, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuninya dengan menahan azabnya. Nah, Allah akan mencintainya. Bahkan Allah akan mempersilakan dia untuk memilih bidadari-bidadari yang dia suka dari zaman itu. Ini keutamaan. Ya, anggap ajalah kita ini temperamental semua, ya, sehingga bisa mengamalkan terapi-terapi tadi. Apa yang pertama terapi? Ya, jangan tahu capek. Ya, capek itu memang kayak gitu. Kalau terasa capek istirahat, ya, istirahat tidur atau nyantai dulu, ya, biar ototnya itu gak tegang, ya. Yang kedua, hadir di mana? Di majelis taklim, ya, karena di situ penuh dengan ketenangan. Ya Allah, limpahkan. Jangan malah tangkruan sama preman-preman jalanan, ya. Malah tamuran di situ. Ya. Terus ketika tadi apa? Ya, cari istri yang solihah, ya. Nah, kalau sudah punya istri, ya, nah, biar istrinya diminta untuk jadi solihah, nah, parfikum, atau cari yang lain tambahan yang solihah. Ya. Nah, yang belum, ya, jangan asal cari istri, ya. Parfikum. Yang ketiga, apa itu? Puasa. Puasa. Hajin puasa. Nah, karena kalau baterainya lemah gitu-gitu ya. Nah, kekuatan untuk melampiaskan kemarahan itu semakin kecil. Kalau dilampiaskan, nah, itu dayanya lemah. Nah, ya. Kalau istek itu berdip-berdip, nah, semua mati. Ya. Yang terakhir, banyak-banyak berdoa kepada Allah. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar bisa menahan marah. Ya. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi kemudahan kepada kita, ya sudah, tidak usah lama-lama. Walaupun dia tabiat sejak lahir tempa mental itu bisa jadi halus. Ya, nah, mengkafa ghalabahu kafallahu anhu azabahu. Selanjutnya, qala rahimahullah. Kajian kita hanya sampai maghrib ya. Sebulan sekali, jadi saya sengaja ya, memaksimalkan ya, cepat khatam ya. Wa Nabi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq, semoga Allah Ta'ala meridhoinya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah khabbun wala bakhil wala sayyul malakah. Tidak masuk surga khabb, bakhil dan sayyul malakah. Akhrajahu at-Tirmidzi. Hadis ini dikeluarkan oleh at-Tirmidzi. Wafarqahu hadithain wafi isnadi dha'fun. Hadis ini dikeluarkan oleh Tirmidzi dan dia memisahkannya dengan dua hadis, dan dalam sanadnya ada yang lemah. Hadis ini dhaif, sanadnya dhaif, kan ada rawi yang bernama Shadaqah ibnu Musa. Shadaqah ibnu Musa Adz-Dzahabi mengatakan dhaif. Dia itu dhaif. Dhaif, tadi ya, lemah hafalannya, ya, lain-lain. Ya. Akan tetapi hadis ini maknanya sahih. Dhaif sanadnya, tapi maknanya sahih. Yakni larangan melakukan beberapa akhlak yang tercela. Di antaranya ialah khob. Khob itu adalah khodda, orang yang suka nipu. Itu orang yang suka nipu digelari dengan khob. Ya, khob, suka nipu. Jualan, nipu. Kerjasama, nipu. Bermain sama teman, nipu juga. Menipu. Penipu. Nah. Ya, ada berbagai macam tipuannya. Namanya khob. Ini termasuk akhlak yang jelek, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ialah bakhil. Nah, ini sudah jelas. Bakhil itu pelit, kikir, atau yang sejenisnya. Jadi orang yang bakhil, berarti akhlaknya jelek. Bakhil itu cirinya, diantaranya, ya, tidak mau mengeluarkan nafkah yang wajib. Punya anak, punya istri, tidak kasih nafkah. Padahal dia mampu. Bakhil. Atau ciri yang kedua, tidak mau memberi nafkah yang sunnah. Dia punya banyak uang, tapi anak sama istrinya enggak pernah kasih persenan. Akhir. Ya. Begitu. Nah, ketiga, di antara cirinya yang bakhil itu ialah tidak pernah berbuat baik dengan tetangga atau teman-temannya. Hanya mementingkan kepentingan pribadinya. Sama tetangga, cuek. Tak pernah ngasih hadiah, atau ngasih jajan, atau apa. Bakhil. Sama temannya juga begitu. Tak pernah bantu temannya, tak pernah ngasih temannya. Bakhil. Jadi, bakhil itu gak sekedar apa ini. Gak ngasih yang wajib saja. Ya, banyak. Contohnya tadi. Termasuk akhlak yang tercela. Yang ketiga adalah Sayyul Malakah. Sayyul Malakah ini dijelaskan oleh para ulama ialah alladhi yusi'u mu'amalata man fi mamluk. Alladhi yusi'u mu'amalata mamlukihi. Itu orang yang jelek dalam memperlakukan budaknya. Ya. Punya budak diperlakukan seperti binatang. Enggak manusiawi. Atau punya pembantu. Walaupun bukan budak diperlakukan tidak manusiawi. Ini saya ulapa ini. Malakah. Nah ini walaupun dalam hadis ini sangatnya dhaif. Tapi maknanya sahih. Bahwa perbuatan-perbuatan tadi itu dilarang dalam apa ini? Islam. Barakallahu. Selanjutnya. Wa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala. Dari sahabat yang mulia, Ibn Abbas semoga Allah taala meridai ketuanya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man tasamma'a haditha qaumin wahum lahu karihun. Para siapa yang mencuri dengar obrolan kaum dalam keadaan kaum itu gak suka di kuping, ya. Gak suka dicuri dengar oleh orang itu. Subba fi udunaihi al-anuku yawmal qiyamah. Maka kedua telinganya nanti pada hari kiamat akan dituangi timah yang meleleh. Yakni ar-rasos. Al-anuk itu ar-rasos, timah. Akhrajahu al-Bukhari. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Ya. Masuk akhlak yang jelek, ikhwan abidin azakumullah, ialah suka nguping orang lagi bicara-bicara. Dalam keadaan yang di kuping tadi itu gak suka ada yang mencuri dengar. Ya. Ini rapat rahasia. Sekan dimohon sebagian pengurus masuk kamar. Ya. Ada yang perlu dibicarakan. Ternyata yang bukan pengurus itu. Pengurus-pengurus gak suka kalau dia nguping. Itu kan pembicaraan rahasia. yang suka nguping tadi itu dalam keadaan yang dikuping nggak mau, nggak suka. Nanti pada hari kiamat kedua telinganya itu akan ditetesi dengan apa ini? Timah yang meleleh. Nah, supaya tahu kalau nguping ternyata perbuatan yang jelek. Bukan urusan kita. Kok dikuping segala ya? Ya, termasuk nyadap pembicaraan tanpa ada maslahat yang syar'i, nggak boleh. Tapi nyadap pembicaraan untuk tujuan yang syar'i, ya nggak apa-apa ya. Ini adalah pembicaraan rahasia tapi mencurigakan, ya kesengkolan jahat gitu ya, nggak sadar. Selain lagi, enggak. Ini kita enggak ada tujuan apa-apa kecuali nguping tadi itu. Pengen tahu aja, penasaran, ya. Itu enggak boleh. Ya. Kalau ada bapak sama ibu kita lagi ngobrol di dalam kamar, anaknya enggak boleh masuk. Jangan nguping. Enggak boleh, ya. Sudah. Kalau pengen tahu penasaran, tanya aja kalau selesai. Pak, Bu, lagi ngomong apa lah, serius banget. Oh, kalau tadi bicara masalah pengeluaran bulan ini, nak. Kenapa? Oh, no. Ya, jajanmu terlalu bos. Ya, kemungkinan mau dikurangi gitu. Nah, jelas, oh gitu ya. Lain kalau ngopeng, wah ini bahaya, nanti timbul suku itu ada lain-lain ya. Jajan kamu dipangkas nih. Apa alasannya gitu. Marah-marah gitu ya. Padahal kalau ngopeng itu biasanya itu gak bisa sempurna mendengarkan mulai awal sampai akhir ya. Kadang terputus-putus ya. Nah, ada yang jelas, ada yang enggak. Nah, ini bisa menimbulkan prasangka yang jelek terhadap sesama sehingga dilarang dalam apa ini? Agama. Ingat ya, kedua telinganya orang yang suka nguping-nguping tadi itu, nah akan ditetesi timah yang panas di hari kiamat nanti. Nah. Nguping. Pak ulama mengatakan termasuk dari faedah hadis ini, kalau nguping saja enggak boleh, ngintip tambah enggak boleh lagi. Nah, ini namanya enggak boleh. Kalau nguping kan dengar suaranya saja. Ngintip suara terus lihat orangnya. Nah, ini ya. Enggak boleh. Seperti dalam hadis riwayat Imam Bukhari wa Muslim, Nabi SAW bersabda, "Lau anna imra'an ittala'a 'alaika bi ghairi idznin fa khadaftahu bi hasatin fa faqata 'ainaihi lam yakun 'alaika junah." Kalau ada seseorang yang ngintip kamu tanpa izin, kemudian engkau ketapel dia sampai kedua matanya tercongkel, nah, kamu tidak dosa. Kamu ngintip ya? Kena matanya, ya, nah, kata Rasulullah, lam yakun 'alaika junah. Kamu enggak dosa. Salahnya sendiri ngintip. Alasannya ngintip, ketapel. Kedua matanya tercongkel. Oh, enggak sebanding. Aku cuma ngintip. Mata aku kena ketapel. Jelas seperti itu. Itu menunjukkan betapa besar dosanya ngintip itu, ya. Nah, sampai seandainya diketapel sama korban pengintipan, nah, sampai congkel matanya, itu yang ngetapel tadi itu enggak dosa. Ya, artinya sebanding lah. Nah, ya. Innamal jazaa' min jinsil amal. Tadi nguping, akhirnya telinganya ditetesi timah panas. Ngintip, matanya dicongkel pakai ketapel tadi itu. Nah, ya. Stip, ya. Nah, stip, innamal jazaa' min jinsil amal. Harfi. Baik. Satu hadis lagi. Barakallahu. Wa Anas radhiyallahu taala anhu qala, dari sahabat yang mulia Anas ibnu Malik, semoga Allah taala meridhoinya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tuba liman saghalahu aibuhu an uyubin nas. Sungguh beruntung orang yang sibuk mengurus aibnya, tidak mengurus aib orang lain. Akhrajahu al-Bazzar bi isnadin hasan. Hadis ini dikeluarkan al-Bazzar dengan sanad yang hasan. Hadis ini dipastikan oleh para ulama. Sebagian berpendapat hasan. Di antara yang menghasankan ialah Al-Bazzar dan juga Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Sebagian lagi mengatakan dhaifun jiddan. Syalbani dalam dhaifun syarik memasukkan hal ini dalam bab dhaif. Karena dalam sanadnya ada rawi yang bernama An-Nadhr Ibnu Mihraj dan yang lain termasuk dhaif. Sekali lagi, walaupun ada yang mendhaifkan hadis ini, tapi maknanya sahih. Kita hendaknya lebih fokus untuk mengurus aib kita sendiri, muhasabah, introspeksi diri, dan tidak sibuk ngurus aibnya orang. Ya. Kata pepatah, orang yang enggak mau introspeksi itu, gajah di pelupuk mata baik, tidak nampak. Buji lautan nampak. Kesalahan kita itu besar, tapi enggak nampak karena kita tidak ngurusi aib kita, enggak muhasabah. Tapi kesalahan orang itu walaupun kecil dianggap banyak, seperti buji lautan banyak, kelihatan. Jadi benar kita harus fokus muhasabah. Nah, insyaallah kalau kita itu sibuk ngurus aib kita sendiri, tak ada waktu untuk ngurus aib orang lain. Tapi jangan dijadikan ini sebagai dalil untuk kemudian tidak memberi nasihat. Ini ya, nasihat juga iya. Munasohah, saling menasihati sesama. Itu bukan mencari aib orang. Tapi apa ini? Mengingatkan. Munasohah itu mengingatkan. Orang yang ngasih nasihat, ngasih tausiah itu. Tidak. Kemudian disimpulkan paling suci, paling bersih, tidak. Tapi dia memberi nasihat dan tausiah itu untuk dirinya juga dan juga untuk yang lain. Supaya semuanya apa ini? Jadi ingat, jadi sadar. Apakah meneliti rawi-rawi yang doib-doib tadi termasuk sibuk mencari aib orang? Nah, ini ada maslahat yang besar. Karena kalau enggak dibongkar aibnya, semuanya dianggap itu sahih. Enggak ada yang dhaif. Padahal itu dinisbatkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dianggap itu ajaran Islam, padahal tidak. Ya. Apakah juga termasuk sibuk ngurus aib orang lain, ya, untuk mentakdir ahlul ahwa wal bidah. Menjelaskan penyimpangan-penyimpangan, enggak. Itu enggak termasuk. Ya. Ini penting, masalahnya besar, mafsadahnya orang itu juga besar. Umat harus diselamatkan dari dia. tapi untuk yang memang betul-betul ahli dan tahu tentang keadaan ahlul awak wal bid'ah itu. Yang enggak tahu, ya jangan berkata apa-apa. Ilmu. Kalau nukil bagaimana? Ya kalau nukil, nukil yang benar. Jangan nukil yang bohong. Gitu, ya. Nah. Seperti itu. Adapun kalau selain maslahat yang syar'i tadi, hukum asalnya kita hendaknya apa ini? Lebih fokus untuk mengoreksi aib dan kesalahan kita sendiri. Wallahi, demi Allah, kesalahan kita itu sangat banyak. Dosa kita itu banyak. Sehingga kalau kita benar-benar sibuk ngurus aib kita, pasti gak akan sempat ngurus aib orang lain. Dan itu bagus. Karena dengan cara semacam itu, kita bisa meningkatkan apa ini? Kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lebih waspada. Tidak merasa amal kita banyak. Tidak merasa kita ini pasti ahlul jannah. Ya. Nah, kewaspadaan itu perlu. Agar kita tidak termasuk hamba-hamba Allah yang lalai. Nah, ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga hadis-hadis yang kita pelajari tadi bisa menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang meninggalkan akhlak-akhlak yang jelek dan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akhlak-akhlak yang baik. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.